Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Berkata Syarih Muhammad Muhyiddin, amman nahyu fa nahu qawlihi ta'ala la yuqda 'alaihim fayamutu. Adapun nafi, yaitu fa sababiyah wa umaiyah yang didawi dengan nafi, seperti ucapan seperti firman Allah Ta'ala, la yuqda 'alaihim fayamutu. Yang di sini fayamutu fa sababiyah didawi dengan la nafiyah, maka yamutu mansub dengan an mutmarah wujuban ba'da fa sababiyah. I'rabnya surat Fatir ayat yang ke-36, la nafiyatun yuqda fi'lun mudhari'un mughayyirus shighah. Yugdha fi'il mudhari' yang dirubah bentuknya jadi majhul, ya. Istilah mughayyiru shighah ini untuk i'rab fi'il majhul. Marfu'un li tajarrudi minan nasib wal jazm, dia marfu' karena kosong dari alat penasab dan penjazm. Wa 'alamatu rafi' dhammatul muqaddaratu 'alal alif, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah atas alif. Fi akhirih mana min duriyah at-ta'dzur. Ala harfu jarrin wal ha' dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wal mim 'alamatun lil jam'i wal jar wal majruru naibun fa'ilin li yughda. Naibul fa'il li yughda fa sababiyah. Yamutu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah wujuban ba'da fa sababiyah. Wa alamatu nasbihi hatfunun li'anna min al-amsilati al-khamsah. Wa wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal alif fariqah. Wa jumlatu yamutu la mahalla lahu min al-i'rab li'anna silatul mausul al-harfi wa huwa an al-mutmarah. Naam. Qala wa amma at-talabu. Sekarang contoh yang didawi nafi. Didawi tolap. Tolap itu apa saja? Adapun tolap mencakup samaniyata fasamaniyatu asya, ada 8 perkara. Kalau nafi kemarin ada berapa? Nafi itu bisa dengan harf, bisa dengan isim, ya, bisa juga dengan fi'il. Harfan, fi'lan, ataupun isman. Adapun tolap ada 8. Tolap bil fi'il ada 8. Yang pertama, lamru. Wa du'a, perintah, du'a, nahi, wa nahi larangan, wal istifamu, pertanyaan, wal ardu, permintaan dengan lembut. Kemudian, wa tahdidu, permintaan dengan keras, wa tamanni, angan-angan, wa roja, harapan. Nah, ini telah kita pelajari 8 ini, ya, disebutkan dalam satu bait, ya, mur, wad'u, wanha, nanti di akhir juga ada di sini, ya, mur, wad'u, wanha, wasal, wa'rid lihadzihim, tamanna, warju, kadzak, annafi, qad kamula. Baik, sekarang kita masuk contoh-contohnya. Nomor 1, al-amr. Qala ammal amru fa huwa talabus sadiru minal azimi liman huwa duna. Talab, namanya perintah, itu adalah permintaan yang berasal dari yang lebih besar dari kepada yang di bawahnya. Namanya perintah. Nahwu qaulihi, nahwu qaulil ustadi li tilmidihi. Contohnya ucapan seorang ustaz kepada muridnya, dzakir fatanjaha, muraja'alah engkau, mudzakaralah engkau, niscaya maka ini dengan sebab itu kamu akan berhasil. Bismillah tentunya. Aw wa tanjaha. Ini kalau pakai waw ma'iyah. Zakir wa tanjaha. Mudzakkarlah engkau wa tar bersama itu kamu akan berhasil. I'rabnya zakir fi'lu amrin wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru anta. Wal fa'u fa'a sababiyyah wa tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah wujuban ba'da fa'is sababiyyah. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru anta. Au harfu atfin yufidu tanwi'. Au di sini huruf ataf memberi faedah tanwi' macamnya ya. Selain fa sebab ada waw ma'iyah. Wal waw wawul ma'iyah wa tanjah fil mudhari'un mansubun bi an mutmarah wujuban ba'da wawil ma'iyah. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru anta wa jumlatu tanjaha la mahala la min al-i'rab li anna silatul mausul al-harfi. Wa amma doa, kita pindah ke doa. Adapun doa, wa fahuwa at-talabul muwajjahu min as-saghiri ila al-'azim. Doa permintaan yang diarahkan dari yang rendah kepada yang besar. Ini tentunya doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nahu contohnya Allahumma hdini fa'amal al-khaira. Ya Allah tunjukilah aku, maka dengan sebab itu aku akan beramal kebaikan. Sebenarnya fa'amala mudhari' mansubun dengan an mudhari' wujuban pada fa' sababiyyah atau aw a'mal al-khaira. I'rabnya lafzul jalalah munada mabni ala dhammi fi mahalli nasbin wal mim iwadun an harfi nida al mahdhuf. Mim pada Allahumma itu penggantian dari ya Allah. Nah, ya yang mahdhuf. Wa yuqalu fiha al mim li ta'zim. Dikatakan juga mim pada Allahumma itu untuk pengagungan. Ihdi fi'l amrin wa huwa du'a. Fi'l amr di sini du'a mabniun ala hadfi harfil illa wa huwa ya. Mabni atas hadfi harfil illa yaitu ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta wa nunu lil wiqaya. Allahumma dini nunnya lil wiqaya. Wal ya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Al-fa'u fa' sababiyyah. Wa'akmala fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarah wujuban ba'da fa' sababiyyah. Wa'alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhiri wal-fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana. Al-khaira maf'ulun bi mansubun bil-fi'li wa'alamatu nasbi al-fathatu dhahiru ala akhiri. Aw harfu atfin yufidu tanwi'a. Kalau wawu ma'iyah a'mala fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah wujuban ba'da wawil ma'iyah wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taksiru ana al khairu maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbi al fath dhahira ala akhirih wa jumlatu a'mala al khaira silatul mausul harfi la mahala la min al i'rab wa man nahyu mur wa da'u wanha larangan jelas ya larangan la tal'ab fayadhi'a amalu. Jangan kau bermain, maka akan sia-sia, hilang cita-citamu. Atau wa yadi'a amaluk. La di sini nahiyatun jazimatun tal'ab fil mudhari' majzumun bila nahiya wa alamatu jazmi sukun nadhahir ala akhirih. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiru anta, fa'nya fa' sababiyyah, yadi'a fil mudhari' mansubun bi'an mutmarah wujuban ba'da fa' sababiyyah. Amalu fa'il marfu' bil fi'li wa alamatu rafi dhamma dhaira ala lam wa amalu mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli jarin bil mudhaf aw harfu atfin yufidu tanwi' Al-wawu lil ma'iyah wa yadhi'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudhmarah wujuban pada wawu ma'iyah. Nah, summa yuqalu fi baqiyatil jumlah ma qila fil ula min al-i'rab. Kemudian cara mengi'rabnya untuk sisa kalimatnya sama dengan yang dikatakan pada pertama tadi. Wa jumlatu yadhi'a amaluk silatul mausul harfi la mahala min i'rab. Amal istifham mur wa da'u wa nha wasal. Istifham, is'al, pertanyaan. Hal hafidta durusaka fa'usam mi'aha lak. Apakah engkau telah menghafal pelajaran-pelajaranmu? Maka dengan sebab itu aku akan menasmi'nya untukmu. Atau wa'usam mi'aha laka. Nah. Hal harfu istifham la mahala min i'rab. Hafidta fi'lun wa fa'il. Ini ringkasnya ya. Durus maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbi al-fathah dhahirah 'ala sin. Wa durusa mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun wa bina al-fathi fi mahali jarin bil mudhaf. Alfa lisababiyya asma'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah ba'da fa sababiyyah wujuban. Wal fa'il dhamir mustatir wujuban takdiru ana wa ha dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Alam harfu jarrin wal kaf dhamirun muttasilun mabniun ala fathhi fi mahali jarrin bi hasbil jar. Wal jar wal majruru mutalliqan bil fi'li asma. Au harfu atfin yufidu tanwi al wawu ma'iyya asma'a fi'lun mun atau usammi'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah wujuban ba'da wawu ma'iyah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana wa ha maf'ulun bih wa laka jar majrur mutalliqan bil fi'li wa jumlat usami'ah laka la mahala lam i'rab. Mur wada'a wanha wasal. Kemudian yang keempat wa'rid mur wada'u hafan. Naam mur amar wada'u du'a wan ha larangan wasal istifham yang kelima al-arad wa'rid al-arad. Wa amal ardu fahuwa talabu birifkin. Al-arad itu permintaan dengan lembut menggunakan ala, ya, alat yang dipakai menggunakan ala bukan halla. Kalau tahdid pakai halla. Contohnya ala tazuruna fanukrimaka au wanukrimaka. Tidakkah engkau menziarahi kami? Maukah engkau menziarahi kami? Maka dengan sebab itu kami akan memuliakanmu. Atau bersamaan itu kami memuliakanmu. Nah. Ala harfu ardin la mahala min i'rab. Tazuru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrub min an-nasib wal jazim wa alamatu rafi'i dhamma dhahira 'ala al-fa'. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta wa na dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih wal fa' fa sababiyyah wa nukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarah wujuban ba'da fa' sababiyyah. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiru nahnu. Ana nahnu mudhari' itu fa'ilnya mustatir wujuban. Wal kaf dhamirun muttasilun mabni ala fathi mahalli nasbin maf'ulun bih. Aw harfu atfin wal waw lil ma'iyah nukrima taqaddama i'rabu sama ya. Wa jumlatu nukrimaka silatul mausul al harfi la mahala min i'rab. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang kita siap pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan tahdzib. Nah, nafsi bihada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.